Mbok kok iso ngono ya. Kita itu emang selalu begitu, kalau untuk akhirat kok eman. Wong gawe tuku rokok ya sedina 20.000. Seminggu berarti lak 140.000. Mau Jumatan ya seminggu sepisan, plung 2.000. Iku dipilihno dhuwit sing lungset. Ya persis raimu ngono. Mbok kok iso ngono. Ayo sing nom-nom iki misale ya. Duit-duit 100.000. Terus ana panitia santunan yatim. Narik 100.000. Terus pas bareng iku ana pertandingan sepak bola. Apik level tinggi wong Deltras Sidoarjo lawane Real Madrid. On guyu berarti merendahkan bangsamu sendiri on. Melecehkan negaramu dhewe. Oh, harusnya bangga. Sopo ngerti kok Deltras level iso tanding karo Real Madrid. Iku lek sampai kejadian insyaallah Deltras remek. Oh, julukane medeni The Lobster. Wes ya. Terus duitmu 100.000 kira-kira. Oke, no panitia santunan yatim tak gawe nontok bal-balan. Makasih atas kejujuranmu. Wes kakean lah 100.000, 50.000 wae, 50.000. Podo-podo tiket 50.000, siji dangdutan. Artisnya api-api, Via Valen. Nela Karisma. Tasha Rosmala. Anak buah kabeh. Embo. Ya wis sing Jawa Timuran kok ya wis ditambahi Wiwi Sagita. Wiwi iku. Yang sadek. Tonggomu. Kapan iku Ramadan kemarin, kapan iku umroh bareng aku cak sadek iku. Terus sapa maneng Gary Mahesa. Wasit. Seketewu. Nah, terus sijine tiket padha 50.000 pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Nah. Ah duitmu 50.000 iku gawe pengajian tar gawe dangdutan. Mrene yo, mrene. Jaluk dijahit lambene kok. Yo ngono iku, itulah kita. Sehingga cerewet. Wong ngaji kok gak oleh wis. Umume sak jam ngono ae yo ceramah. Apa larang? Nyumbangmu 5.000 ngono ae kate gawe pengajiane seragam. Padahal yo kredit yo niku. Anjane wong wedok wis ngono iku. Tak mikir sing lanang. Ya Allah, ya Allah. Sing lanang lek kerja polahe lho ndak karuan. Sing tukang tek-tek yo ngono. Ngono-ngono. Titik-titik seragam, titik-titik seragam, titik-titik seragam. Mari ngene ora pengajian meneh. Seragam mana ya? Lho wis duwe seragam ngono. Ya seje. Iku lak pengajian sing acara wingine wis mari digawe kok. Anjane wong wedok saiki padahal wong wedok saiki luwih enak banding wong wedok biyen. Wong saiki luwih enak, wong wedok biyen masak iku gawe kayu, Bu. Kayu kadang gak murup-murup. Sowo buli. Saya gak murup-murup. Wong kayune rada teles ngono iku. Goyang nganggo minyak tanah. Somet maneh. Murup tapi dilu mati maneh tambah mulek. Sampai sangit kabeh awake. Kau yang minyak tanah, somet gak murup-murup, gregetan akhirnya diuyui. Saiki Magicom kare ngecop notok celek ditinggal ndok ndi-ndi lo aman golek mateng jeglak dhewe klak. Iya kan? Woi. Nggih lawuh nggih sayur ah. Biyen masyaallah mulai ramban. Mudi lombok ngirisi brambang, bawang, tomat macam-macam ngulek dhewe ndok ngene laya. Nang kadang brambang iku walot. Nang diulek glender mrono, glender mrene. Ngene-ngene. Sampai iki melu ngene. Lu temenan ya lek nguleke meng. Ngene-ngene. Nang lomboke garing sisan. Ngene. Keleke lo netes ndok layah. Ulek sisan ngene. Engko wis dadi dilebokno ngudeg ngene maneh, gawe sayur iki lho. Dudeg ngene, kate mateng. Saiki on berangkat untuk warung wis ana siap saji, tinggal cekek. Tinggal emplok. Udah siap saji. Betul? Umbah-umbah biyen cek cek cek cek cek yok yok yok yok kadang gak sikil bareng. Ha katoke bojomu sing ngetimal yo. Biyen ngene ngene yok yok yok yok yok cek cek cek. Saiki laundry. Minimal mesin cuci. Godok banyu biyen pengen ngombe banyu ning godok dhewe. Saiki isi ulang. Wis serba praktis ekonomis. Mari ngono maca wayu ngerterno sekolah anake nduk TK nduk playgroup. Kacamata ireng gawe sepeda. Nggawa tas nyangkluk tas disangkluk ngene tas ora nduk kene tapi sangkluk ngene. Sret ambek nyekeli dompet cilik. Tijen tijen tijen tijen tijen tijen. Kacamataan ireng. Totok sekolahan anaknya diulang karo gurune ndok TK. Ibu dolenan HP. Facebook, inbox, BBM, WhatsApp, Instagram. Tak ngono tok ambek selfie. Mane HP-ne canggih, HP-ne diselehna terus ngene. Upload upload upload upload upload upload upload ngono ku nek dilokno ya alasane ana ae. Eh, kok suka kayak gitu sih? Disebar-sebar kayak gitu, alasane ana ae. Kan fotonya sopan. Kan tampak belakang. Lek gak ngono tambah ngene. Wong sing bunyai ya selfie kok. Kae ustazah ya selfie. Ana sing greget noe, enggak ada dalil yang melarang selfie. Tambah sing pinter-pinter ngene, lho semuanya itu kan kembali ke niat masing-masing. Lek aku simpel, apapun alasanmu, yang jelas kamu ingin dilihat. Wek. Lha to? Apa jenenge lek gak pamer? Mesti kena bantah. Lha iku fotone kiyaine ya akeh kok nduk medsos. Kan dudu aku sing ngupload, weh. Satu pun aku enggak pernah ngupload fotoku. Apalagi ngupload YouTube macam-macam, sitok e enggak tahu aku. Adek pamer foto nduk kene ngono-ngono iku. Makane mbuh sapa ngono ya ndak ero kok. Engko yo ngene iki, enggak tepak panitiae. Gak ono foto sing rada apik. Masang foto nang sing koyok ngene. Ayo bandingno ah, bandingno lho. Wonge lho gantenge ngene. Tak antemi sisan. Wis rada apik titik kok masang foto. Masang foto tepak ngene sisan. Wis sak karepmu.